Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Ubaylan hafizahullahu taala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Qa'idah Tatasi'ata Ashrata, kaidah yang ke-19. Anahum ya'takiduna annal jihad faridatun madiyatun ila yaumil qiyamah. Mereka orang-orang yang mengikuti jejak para ulama terdahulu, Nabi, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, mereka berkeyakinan bahasanya jihad adalah satu kewajiban yang tetap ada dan berlaku sampai hari kiamat. Tidak mansukh. Dan jihad tersebut dilakukan dengan hati dan boleh jadi dalam bentuk dakwah. Yang tentu ketika dalam bentuk dakwah maka jihad tersebut dengan hujah, dengan argumen, dengan penjelasan, dengan ra'yu, dengan pemikiran, wa tadbir, dengan bagusnya manajerial, pengelolaan dan penataan, dan jihad dengan badan, sebagaimana juga ada jihad dengan harta. Dan wajib dalam jihad bi ghayati ma yumkin, maksimal yang mungkin untuk dilakukan. Ya, maka jihad ada makna luas dan ada makna sempit untuk jihad. Ya, jihad yang dimaksudkan dalam teks kaidah adalah jihad dalam makna sempit, yaitu jihad dalam artian peperangan. Adapun jihad dalam artian makna yang luas, maka mencakup berbagai macam bentuk amal soleh. Oleh karena itu Nabi menyebut birrul walidain sebagai jihad. Nabi katakan fafihima fajahid. Maka hendaklah engkau berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Maka berbakti, Nabi katakan jihad. Demikian juga Nabi katakan bagi perempuan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, al-hajju wal umrah. Haji dan umrah, maka haji dan umrah Nabi sebut jihad. Itu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Itu jihad dalam makna luas. Segala amal soleh, melawan diri, melawan setan dan seterusnya, sehingga bisa melakukan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Itu jihad dalam makna yang luas. Wajihadul kufar dan jihad dalam artian berperang dengan orang kafir, maka boleh jadi ada dua macam. Ada jihad ofensif, menyerang duluan, dan ada defensif, membela diri. Maka poin pertama yang akan dibahas, jihadul kufar ibtidaan. Jihad melawan orang kafir dengan menyerang duluan, ofensif, bisinan dengan senjata, maka ini dalam aturan Islam ada syarat-syaratnya. Tidak sah dan tidak masyru', tidak dituntunkan, kecuali manakala syarat-syaratnya dipenuhi. Di antaranya, yang pertama hendaknya maksud, wadafi' dan motivator untuk melakukan hal tersebut adalah meninggikan agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena unjuk keberanian. Ada orang yang berperang karena fanatisme, kesukuan, kebangsaan, kekabilahan, wa yuqatilu riya'an, dan ada orang yang berperang karena ingin dilihat kalau dia adalah orang yang hebat. Ayudzalika fi sabilillah, manakah di antara tiga orang tersebut yang perangnya adalah jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dan niatnya maksud hatinya, motivasinya adalah supaya agama Allah lah mulia. Untuk memuliakan agama Allah, bukan memuliakan dirinya, bukan memuliakan sukunya, bukan memuliakan kelompoknya. Dan memuliakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang berada di jalan Allah. Yang lain adalah bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab dengan tidak menjawab. Nabi menjawab dengan tidak menjawab. Nabi tidak mengatakan, yang pertama tidak di jalan Allah, yang kedua juga tidak di jalan Allah, yang ketiga juga tidak di jalan Allah. Itu harusnya kalau beliau menjawab sebagaimana pertanyaan. Namun daripada capek satu-satu dijawab, maka disampaikanlah satu kaidah umum yang dengan itu diketahui kalau ternyata tiga-tiganya yang ditanyakan tadi semuanya bukan di jalan Allah. Hadis ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di hadis di Arba'in Nawawiyah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia tentu dengan syarat-syaratnya, karena satu dalil harus dipahami dengan dalil-dalil yang lain, dan satu kecerobohan dalam beragama adalah memegang satu dalil kemudian dibawa kemana-mana dan tutup mata dengan berbagai macam dalil yang lain. Hatta yakulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah jaga dariku hartanya dan nyawanya illa bihaqihi, kecuali dengan hak la ilaha illallah atau dengan hak Islam. Maka di sini menunjukkan bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah yaitu seorang muslim, maka dia adalah seorang yang terjaga hartanya dan darahnya dan nyawanya. Namun bukan berarti tidak ada hukuman mati untuk seorang muslim illa bihaqi, kecuali dia punya kasus-kasus yang menyebabkan harus mendapatkan hukuman mati karena qisas, nyawa dibalas dengan nyawa, karena dia melakukan pembunuhan secara sengaja, atau karena dia berzina padahal sudah menikah, atau karena dia melakukan homo seksual baik sudah menikah ataupun belum, dan yang lainnya yang dalam Islam aturannya adalah hukumannya adalah hukuman mati. Itu yang dimaksud dengan illa bihaqihi, kecuali jika ada faktor tertentu, alasan tertentu yang mengharuskan menyebabkan darahnya tidak terjaga sebagai hukuman. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengamalkan syariat secara lahiriah, maka dia adalah seorang muslim, ada padanya hak-hak seorang muslim, bahisabu ala Allah. Ataupun perhitungan pastinya apakah dia seorang muslim zahiran wa batinan, ataukah cuma seorang muslim secara lahiriah, non hakikatnya orang kafir, selama tidak menampakkan apa yang dia sembunyikan, maka itu hitungannya, perhitungannya adalah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusan manusia. Karena hukum di dunia adalah hukum berdasarkan zahir. Zahirnya dia seorang muslim, maka dia disikapi sebagai seorang muslim, meskipun pada hakikatnya adalah min akfarinas. Maka meskipun dia hatinya dan kondisinya ternyata adalah manusia yang paling ingkar dengan Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia tidak menampakkan apa yang dia sembunyikan dan hanya menampakkan kebaikan-kebaikan, maka ya kita nilai sebagai orang yang baik. Wa hisabuhu 'ala Allah. Di sini dijelaskan Abu Hurairah dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan syarat yang kedua untuk melakukan jihad ofensif menyerang adalah nampaknya dan munculnya ilmu manfaat dan amal soleh di tengah-tengah kaum muslimin. Suburnya ilmu dan amal soleh. Tersebarnya ilmu dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Dialah Allah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu ilmu nafi, ilmu yang manfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu amal saleh, liyudhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkan agamanya di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Maka ayat ini, kata penulis, satu istimbat yang bagus yang diambil, fastarata lidhuhuril muslimin, maka Allah syaratkan menangnya kaum muslimin atas yang lain dengan ada dan tersebarnya, bukan hanya ada, membuhur, namun itu jadi fenomena, satu hal yang nampak di permukaan, adanya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka ada al-huda dan ada dinul haq, maka akan dan ada idhar yudhirahu ala dini kulli. Dan di Sahih Bukhari terdapat judul bab yang menarik, bab amalun saleh qabla al-qital, amal saleh sebelum berperang. Dan ada perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, innama tuqatiluna bi'amalikum, kalian kaum muslimin itu berperang dengan amal kalian, bukan dengan senjata kalian. Bukan dengan senjata kalian, dengan amal kalian. Kalau senjata, ya, maka ketika mereka senjatanya hebat, kalian kalah. Ketika perangnya kaum muslimin adalah dengan senjata. Namun hakikat perangnya kaum muslimin adalah dengan amalnya. Dengan tauhid yang dimiliki dan amal yang ada pada kaum muslimin. Dan amal itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat itu menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat perangnya kaum muslimin adalah dengan amal saleh yang dilakukan. Innama tuqatiluna bi a'malikum. Kalian itu berperang dan bisa mengalahkan orang kafir, modal pokoknya adalah amal saleh kalian. Bukan jumlah dan bukan senjata. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka Allah manakala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris seakan-akan adalah bangunan yang kokoh. Lihat. Sebelum membahas tentang masalah perang di ayat yang keempat, dua ayat sebelumnya membahas tentang masalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Amal soleh. Amal soleh baru perang. Kemudian yang ketiga adalah al-i'dad al-askari, persiapan militer yang membuat gentar dan takut orang-orang kafir. Dan itu hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan. Allah Ta'ala berfirman, wa'aitum lahum mastata'tum min quwwa, dan siapkanlah untuk mereka kekuatan yang mampu kalian wujudkan. Wa min ribatil khayli, dan kuda-kuda yang terikat, turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian membuat takut musuh Allah dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir. Maka di sini turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum adalah jumlah mufidah, adalah kalimat yang terletak setelah isim nakirah min kuwatin. Dan jumlah mufidah setelah isim nakirah adalah na'at, adalah sifat. Maka kekuatan yang Allah perintahkan untuk disiapkan sebelum perang adalah kekuatan yang memiliki sifat. Adalah kekuatan yang memiliki sifat membuat gentar dan membuat takut musuh-musuh. Maka bukan sekedar hanya bukan hanya sekedar kekuatan. Namun kekuatan yang bersyarat. Kekuatan yang membuat gentar. Yang tentu ini tentu berbeda-beda dengan perbedaan zaman. Kalau cuma banyak pedang, sekarang enggak membuat gentar orang. Ya. Maka itu yang harus disiapkan. Itu yang harus disiapkan, kekuatan yang memiliki sifat dan karakter membuat gentar orang-orang kafir. Bukan hanya asal kekuatan. Aduwallahi wa aduwakum musuh, yaitu orang kafir merupakan musuh Allah dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Dan orang-orang yang lain selain mereka yang tidak kalian ketahui. Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum. Dan semua yang kalian infakkan di jalan Allah, maka kalian akan diberi balasan. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Wa illa, jika tidak ada kekuatan, maka tidak boleh yukdimuna alal qital, melangkah menuju peperangan. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau lihat orang-orang yang dulu diperintahkan kepada mereka, tahankan tangan kalian, jangan paksakan diri untuk berperang. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, sibuklah kalian untuk mengerjakan sholat dan bayar zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, namun ternyata setelah diwajibkan perang atas mereka, idza fariqum minhum, ternyata tiba-tiba sebagian dari mereka merasa takut kepada manusia sebagaimana rasa takut kepada Allah, atau bahkan lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Waqalu, setelah perang diwajibkan, mereka malah mengatakan, Rabbana lima katabta alaina al-qital, ya Allah, kenapa engkau wajibkan kami untuk berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau tunda kewajiban perang sampai waktu yang sebentar, jangan sekarang, besok-besoklah, minggu depan atau minggu depannya lagi. Maka setelah wajibnya perang, Allah katakan, kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, kesenangan dunia itu remeh dan sedikit, dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian tidaklah dizalimi sedikit pun. Demikian juga dalil yang lain, ketika tidak ada kemampuan maka menghindari peperangan, adalah apa yang terjadi di masa Nabi Isa, yang Nabi ceritakan ketika setelah datang Isa, maka Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang sangat besar dan sangat kuat. Maka Allah katakan pada Isa, telah aku keluarkan sebagian dari hamba-hambaku yang tidak ada satupun orang yang bisa menghadapinya. Maka Allah katakan pada Isa, Allah wahyukan kepada Isa, faharis ibadi ila tur. Maka selamatkanlah orang-orang yang beriman, ajak mengungsi ke gunung Tursina. Jangan memaksakan diri untuk perang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika tidak ada kemampuan dan kekuatan, yang Allah perintahkan kepada Isa bukan lawan Ya'juj dan Ma'juj, carilah syahadah, carilah mati syahid fisabilillah. Namun selamatkan hamba-hambaku, bawa mereka ke Bukit Tursina, mengungsilah, selamatkan diri, menghindarlah. Jangan memaksakan diri. Memaksakan diri cuma setor nyawa. Maka berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 33, ayat tersebut menceritakan bahasanya Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman saat di Mekah untuk melakukan pembelaan dengan tangan, dengan fisik. Allah perintahkan untuk bil'afwi wassafhi, untuk memberi maaf terhadap kezaliman-kezaliman orang-orang kafir. Ya'ala yakuna intisaruhum, supaya pembalasan dengan secara fisik itu tidak dari akan menjadi jalan terjadinya sesuatu yang lebih besar mafsadahnya dibandingkan mafsadah dizalimi dan mafsadah ihtimalud daim, bersabar menghadapi daim penindasan. Maka maslahat terjaganya nyawa, tetap eksisnya agama sehingga bisa berdakwah meskipun dengan penuh tekanan, dan terjaganya anak keturunan, anak-anak itu rajihatun lebih besar maslahatnya daripada maslahat al-intisar membalas wal muqabalah dan membalas, daripada maslahat membalas secara fisik. Kemudian dalil, kemudian syarat yang keempat, bersatunya kaum muslimin, adanya satu pemimpin dengan pemimpin yang memimpin mereka untuk berperang. Allah Ta'ala berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat sekelompok Bani Israel setelah masanya Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, iba'aslana malikan nuqatil fisabilillah, ya, utuslah untuk kami seorang raja yang kami akan berperang di jalan Allah. Ya. Ini yang jadi mahalus syahid. Iba'aslana malikan nuqatil fisabilillah. Maka untuk perang fisabilillah itu perlu pemimpin. Ya, perlu komando yang jelas dan kepemimpinan. Qal, maka sang Nabi mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu an la tuqatilu, boleh jadi jika diwajibkan perang kepada kalian, kalian malah tidak mau perang nantinya. Maka mereka menegaskan kalau mereka sungguh serius mau perang. Kalau mereka Bani Israel mengatakan, wa malana alla nuqatila, bagaimanakah mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami. Wa abna'ina, dan demikian juga anak-anak kami. Namun ternyata betul apa yang dikatakan oleh sang Nabi. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka tatkala diwajibkan perang atas Bani Israel, mereka semua berpaling kecuali segelintir dari mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah tahu, Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Tentu setelah tahu, bukan hanya sekedar tahu, ya, tentu akan ada pembalasan dan akan ada pertanggungjawaban atas kezaliman yang mereka lakukan. Maka yang jadi syahid, yang jadi dalil adalah iba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Maka dalam syariat Bani Israel, syariat Bani Israel berperang menghadapi orang kafir, menyerang orang kafir, itu harus di bawah seorang pemimpin. Ini syariat Bani Israel. Tentu ayat ini akan jadi dalil untuk kita manakala kita menganut kaidah syar'un man qablana syar'un lana. Yang ini pendapat sebagian usuliyin. Syariat umat terdahulu adalah syariat untuk kita, kecuali yang ditegaskan oleh syariat kita kalau itu tidak berlaku. Dan untuk syariat Bani Israel ini terdapat penegasan dari Nabi kalau itu berlaku. Dan syariat umat sebelum kita yang ditegaskan oleh Nabi kalau itu masih berlaku adalah syariat untuk kita dengan sepakat ulama usul fikih. Ya, syariat umat sebelum kita, namun ada penegasan dalam syariat kita kalau itu berlaku, maka ini adalah syariat kita dengan sepakat ulama, yaitu ulama usul fikih. Nah, penegasannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu junnatun, imam itu, penguasa itu adalah seperti tameng, yuqatalu miwara'ihi, ada perang di belakangnya. Wa yutaqa bihi, dan digunakan untuk melindungi diri. Maka hadis ini dalil bahasanya kita peperangan itu perlu ada pemimpin yang memimpin. Disyaratkan harus ada pemimpin yang memimpin. Dan ini berkaitan dengan masalah peperangan yang mendahului menyerang orang kafir. Dan amar bertakwallah wa adala, maka jika sang pemimpin tersebut memerintahkan untuk bertakwa pada Allah dan bersikap adil, fa innalahu bidzalika ajran, maka untuknya pahala karenanya. Fa in qala bi ghairihi fa in 'alaihi minhu. Maka jika dia berkata dengan selain keadilan dan selain takwa, fa in 'alaihi minhu, maka dia pun terbebani dosa karenanya. Dikatakan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Anda punya kewajiban untuk komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Nah, kalau ketika penguasanya tidak memerintahkan untuk perang menyerang orang kafir, tindakan ceroboh, inisiatif sendiri menyerang orang kafir. Ini tentu adanya sejumlah warga negara yang punya ide kreatif menyerang negara kafir tanpa dipimpin oleh penguasanya, dan penguasanya adalah seorang muslim, adalah berlawanan dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Maka ide sendiri tadi tentu pelanggaran terhadap komitmen dengan penguasa. Maka Hudzaifah bertanya, jika tidak ada jama'atul muslimin, tidak ada negeri Islam, tidak ada pemimpin muslim yang memimpin kaum muslimin, maka Nabi katakan, fa'tazil tikal firqullaha, tinggalkanlah semua kelompok-kelompok yang ada, wala anta'udha bi asli sajaratin, meskipun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik, sampai engkau menjumpai kematian dalam keadaan seperti itu. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah. Maka harus ada pemimpin, meskipun pemimpinnya adalah fajir, pemimpinnya adalah ahli maksiat, namun ketika dia memimpin untuk jihad dan memerintahkan untuk berjihad, maka diikuti. Meskipun fajirnya dan maksiatnya tidak disepakati. Maka mengikutinya dalam hal ini bukan berarti setuju dengan kemaksiatannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah la yu'ayyidu hadatina bi rajulil fajir." Sungguh Allah menolong agama ini, terkadang menolong agama ini bi rajulil fajir, gara-gara atau melalui seorang yang bermaksiat. Dikatakan oleh Bukhari atau bahkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan sabda Nabi ini berkaitan dengan di masa Nabi ada seorang yang ikut perang dan dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak ada sehebat dia dalam masalah menyerang musuh. Maka serangannya kepada musuh satu hal yang luar biasa dan mengagumkan. Maka dia betul-betul membuat musuh kerepotan dengan serangannya yang luar biasa. Dan pada akhirnya dia terluka. Ternyata serangan yang demikian hebat itu tidak menyebabkan dia langsung mati. Cuma terluka saja. Sakit. Dan dia tidak bersabar dengan sakitnya dan lukanya, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Namun padahal perannya dalam jihad luar biasa, matinya bunuh diri. Tidak sabar dengan luka yang dialami. Maka Nabi komentari, innallah la yu'ayyidu hadatina birajulil fajir. Perannya dalam jihad tidak diingkari. Perangnya dalam jihad tidak diingkari. Dia punya peran sumbangsih yang besar dalam jihad. Non sumbangsihnya dalam jihad tidak menyebabkan fajirnya itu kemudian hilang. Dan jadi rajulun soleh, enggak. Tetap rajulun fajir. Tetap fajir. Meskipun dia punya sumbangsih itu demikian luar biasa dalam jihad. Maka ini dua bab yang diposisikan secara berbeda. Dia punya peran dalam kemajuan Islam? Iya. Manusia brengsek? Iya, tetap brengsek. Nah, tetap brengsek. Dia itu brengsek, namun dia manfaat untuk dakwah. Ya. Dia manfaat untuk membela dakwah, untuk kemajuan dakwah. Namun tetap brengsek. Ya. Tetap brengsek. Ketika ada orang yang menghina Islam, oh dia maju sendiri. Paling depan. Langkai mayatku, siapa yang mau menghina Islam? Nah, habis itu terus mendem. Nah, habis itu terus mabuk. Maka brengseknya ya dia tidak hilang gara-gara dia terdepan dalam memberikan pembelaan. Pembelaannya kita apresiasi, brengseknya juga tetap kita akui. Ya. Dan tidak kita tutup-tutupi. Ya. Karena sebagian orang, oh ini orang brengsek kok, kemudian punya peran yang hebat dalam dalam Islam, dalam dakwah, wah, berubah status jadi orang soleh. Nah. Ini sikap yang keliru. Sebagian orang kena menimbang brengseknya, kemudian tidak mengakui peran dan jasanya. Ini juga sikap yang salah. Sikap yang tepat yang Nabi tuntunkan, dia membantu agama Allah. Yu'ayyidu hadad-din. Dia membantu agama Allah. Mendukung agama Allah. Diakui. Tidak dihilang-hilangkan. Jasa dan perannya terhadap agama tidak dihilangkan. Tidak ditutup-tutupi. Tetap diakui. Nah, brengseknya juga diakui. Tidak kemudian diubah statusnya jadi mujahid. Gitu, enggak. Tetap ya, tetap statusnya tetap oh julun fajir, tidak kemudian jadi mujahid. Ini sikap yang tepat yang Nabi ajarkan kepada kita berkaitan dengan semacam ini. Ini itu itu empat syarat yang disampaikan oleh penulis untuk jihad menyerang duluan. Kemudian wa'amma jihadu dafa, adapun jihad dalam bentuk membela diri, maka ketentuan hukumnya berbeda. Berbeda-beda tergantung kondisi yang melingkupinya. Maka ketentuan tersebut binadar dengan menimbang tazahumul mafasid. Berdesak-desaannya keburukan, mana yang lebih buruk dan mana yang kurang buruk. Fa'inkanat, maka jika ternyata dampak negatif jika tidak berperang lebih besar, maka tetap berperang meskipun banyak hal yang tidak terpenuhi. Namun jika mafsadah atau hal negatif gara-gara perang itu lebih besar, maka tidak wajib perang, wajib bersabar. Bahkan boleh jadi haram untuk berperang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian, dengarlah dan taatlah, dan berinfaklah, itulah yang lebih baik untuk kalian. Dan siapa yang bisa terjaga dari pelit, sifat pelit yang ada pada dirinya sehingga dia bisa berinfak, fa'ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ketentuan tadi antara menimbang manakah yang lebih ringan kejelekannya, ini berlaku manakala lam yastangfir al-imam, manakala tidak diperintahkan oleh penguasa. Manakala penguasa muslim tidak memerintahkannya kepada rakyatnya ketika negara diserang oleh orang kafir. Maka ketika negeri Islam diserang oleh orang kafir, maka boleh jadi negeri tersebut memiliki penguasa. Dan boleh jadi tidak punya penguasa. Kalau negeri tersebut punya penguasa, dan penguasanya memerintahkan, maka wajib. Jihad dalam hal ini fardu ain. Dan jika tidak memiliki penguasa, sebagaimana kasus, boleh jadi kasus di masa silam ketika dengan Rusia, Afgan dengan Afghanistan di masa silam dengan Uni Soviet, maka tidak ada penguasa. Para ulama mengatakan di sana terdapat jihad syar'i. Tidak ada penguasa tunggal, namun jihad syar'i. Ini menimbang tadi poin yang pertama. Pembahasan yang pertama. Maka jika ada komando dari penguasa, maka fayajibu, maka wajib. Jika tidak ada penguasa, maka ndaklah ahlul ilmi wa ra'yi wa tadbir, orang-orang yang punya ilmu dalam masalah agama, orang-orang yang ra'yi, punya analisis yang tajam berkaitan dengan kondisi, wa tadbir, orang punya kemampuan manajerial yang bagus, ndaklah mereka berkumpul, berembuk, dan wada'au al-muslimini la'aslah, dan menyerukan hal yang terbaik untuk kaum muslimin. Wa alaihim tansibu imamin lahum, dan adalah mereka membuat kesepakatan untuk mengangkat pemimpin yang mengatur mereka. Dan terdapat kutipan perkataan Ibnu Taimiyah di Al-Istiqomah, beliau mengatakan yang namanya keberanian itu bukan kekuatan badan. Karena boleh jadi ada orang yang fisiknya luar biasa, kawiyal badan, badannya kuat, atletis, namun da'ifal qalbi, namun lemah hatinya, non penakut. Maka atletis tidak mesti identik dengan pemberani, ya. Atletis, penakut, mungkin saja. Wa innama hiya quwwatul qalbi wa tsabatuhu, karena keberanian itu adalah kekuatan hati dan ketegaran hati. Di antaranya kalau berkaitan dengan perang, ya, kuatnya hati melihat darah, kuatnya hati melihat senjata, tidak kemudian ciut hati dengan melihat senjata musuh. Fa'ina kitala madaruhu ala kuatil badan wa sun'atuhu lil kital. Yang namanya kata kunci dalam peperangan itu adalah badan yang bagus, fisik yang bagus, ditambah keterampilan dalam seni perang. Ditambah kuatil qalbi wa khibratuhu bihi. Kuatnya hati minimal untuk melihat darah, untuk bunuh orang. Kalau takut bunuh orang, ya jangan jihad. Ala kuwatul qalbi, kuatnya hati, wa khibratuhu bihi, dan ya, pengetahuan tentang masalah perang. Berarti intinya ada tiga, ya. Kuatnya badan, sakit-sakitan, mudah masuk angin, jangan ikut perang. Malah mengganggu yang lain. Demikian juga gak kuatnya hati, tidak mudah gentar melihat senjata, tidak ciut nyali melihat darah, siap untuk gorok leher musuh, ya, kalau memang kondisi memerlukan untuk itu. Demikian juga keterampilan dalam strategi perang, teknik-teknik perang, siasat-siasat dalam dunia peperangan. Wal mahmud minhuma, dan yang terpuji dari keduanya, keduanya di sini kembali ke kekuatan badan. Dan kekuatan hati. Maka nabi ilmin wa ma'rifatin, manakala kekuatan badan dan hati tersebut berdasarkan ilmu dan pengetahuan, duna tahawur, bukan awur-awuran. Tahawur itu baca ngawur gitu. Ya. Ngawur itu dari bahasa Arab kayaknya, dari tahawur. Asal. Serampangan. Tidak pakai perhitungan. Itu tahawur. Ya, sama persis dengan ngawur. Ya. Maka kekuatan fisik, kekuatan badan itu terpuji manakala dengan ilmu. Bukan dengan asal-asalan, serampangan. Apa itu tahawur? Alladzi la yafakir sahibuhu. Orang itu bertindak tanpa pakai mikir. Pakai dengkul, pakai otot, tidak pakai mikir. Itu namanya tahawur. Wala yumayyiz bainal mahmud wal madzmum. Yang namanya tahawur itu orangnya tidak membeda-bedakan. Ini perbuatan saya ini terpuji ataukah tercela. Ya pokoknya saya ingin begini ya begini. Ya. Oh, mau terpuji mau tercela masa bodoh orang. Itu namanya tahawur. Alias ngawur. Walihada oleh karena itu maka orang yang kuat, orang yang syadid, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Artinya dia tidak bertindak tahawur. Dia tidak bertindak ngawur dan serampangan. Dia kontrol dirinya. Dengan dia kontrol dirinya maka dia bisa mikir. Ketika dia kontrol dirinya maka dia bisa mikir. Ketika dia mikir, hatta yaf'al ma yaslu. Dia akan melakukan hal yang maslahat, bukan hal-hal yang tidak maslahat. Adapun maghlub, orang yang kalah, pada saat dia marah, dia tidak bisa mengontrol dirinya ketika dia marah, maka dia bukanlah orang yang disebut pemberani, bukan pula orang yang kuat. Ya, demikian. Kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin.